mapema o mabele o o Bora muka Afrika o liberté Bora muka Afrika o Zimbabwe ipanga tuzuwa ekupeli biso ebele ya makambo mingi Bora muka bana mboka e e mabele tika bakoko e bana Afrika bokeba Liberté.